Jadi ini yang keempat alasan atau kondisi di mana seseorang dibolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah, buta atau cacat fisik yang lainnya. Kemudian yang kelima, hudur ta'am, ketika makanan sudah disajikan. Jadi kalau sudah disajikan, bukan di dapur ya, udah dimasak kok udah disaji, belum, masih di dapur. Maksudnya sudah disajikan, gitu. Ketika sudah disajikan, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Idza wudi'a asya'u ahadikum," jika makan malam itu sudah disiapkan, "wa uqimatish shalatu," lalu qomat dikumandangkan atau azan dikumandangkan, "fabda'u bil asya'," mulai makan malam saja. Nah, enak kan Islam, Bu? Kita yang kurang ajar, Bu. Kasih hati minta rempel loh. Kan kata orang Jawa gitu. Fabda'u bil asya, mulailah dengan makan malam. Wala ya'jal hatta yafrugha minhu. Jangan buru-buru kalau makan. Pelan-pelan saja selesaikan makanmu. Coba, enak kan Islam? Kenapa bisa demikian? Karena Islam lebih mementingkan kekhusyuan dan konsentrasi. Kan Allah mengatakan, "Ma ja'alallahu li rajulin fi qalbaini fi qalbihi min jawfi." Allah tidak menjadikan dua hal di dalam hatinya. Iya, pengen makan bersama sholat, akhirnya enggak khusyuk. Jadi memperhatikan kekhusyuan sholat. Nah, ini yang ke lima. Ya, jadi kalau makan sudah disajikan, maka diutamakan makan. Yang keenam, sakit perut. Apa maksudnya? Mules. Maksudnya mau kamar mandi, mau BAB atau kebelet pipis. Mana diutamakan? Mulesnya, kamar mandi dulu, ke toilet dulu. Jangan canggung mau sholat, akhirnya sholat sambil dikempit-kempit kalau perempuan. Kenapa itu? Laki juga gitu, sholat akhirnya muter-muter. Wah, akhirnya gak karu-karuan, Pak. Jadi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "La salata bihabrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan." Tidak sempurna sholat seseorang ketika makanan itu disajikan dan ketika dua hal itu lagi menahan perutnya dia. Maksudnya ketika mau buang air kecil atau mau BAB ditahan sholat, maka enggak sempurna sholatnya. Kamar mandi dulu, kamar kecil dulu, selesaikan. Ada satu orang cerita sama Ustaz, "Saya ini kalau subuh itu mesti ke kamar kecil, gak bisa enggak." Jadi kalau bangun pas azan atau menjelang azan, wudu, mau ke kamar, mau ke masjid, mules langsung perut, Ustaz. Itu bukan sekali dua kali, sering, dan itu kebiasaan. Bagaimana? Ya sudah, mau diapain kan gitu, gak ada jawaban lain, ke kamar mandi. Sehingga solusinya bangunnya yang lebih cepat. Kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh yang menghalangi seseorang untuk sholat berjamaah atau dibolehkan seseorang meninggalkan sholat berjamaah adalah aklul basali wa taum, makan bawang. Jadi kalau habis makan bawang jangan ke masjid. Nah, dikiaskan dengan itu mungkin. Tapi jengkol enggak bau mulutnya ya? Tapi saya enggak tahu ya, wallahu alam, saya enggak ngerti. Apakah makan jengkol itu mulutnya bau? Bau juga. Nah, kalau bau sama berarti. Kata Rasulullah dalam hadis Jabir mengatakan, "Man akala hadhil baqla, Barang siapa yang makan sayuran ini, maksudnya bawang merah, ya. Atau di hadis yang lain, man akalal basala wa tsauma wal karat, barang siapa yang makan bawang-bawangan ini, putih, merah dan sebagainya, fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali dekat masjid saya, ya. Keras bahasanya. Bukan jangan deketin masjid saya, tapi jangan sekali-kali deketin masjid saya. Kenapa? Fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat itu akan jijik sebagaimana manusia jijik. Manusia, malaikat enggak demen bau-bau bawang begitu, apalagi manusia sebagaimana manusia. Jadi ini penghalang. Jadi kalau mau makan gituan, jangan pada waktu-waktu sholat. Bukan berarti ini dilarang loh ya. Tidak. Tidak. Ini berkaitan dengan sholat. Jadi gak dilarang menggunakan itu semua. Yang dilarang adalah ketika mau sholat. Yang pertama. Yang kedua. Yang dilarang adalah ketika dia dimakan. Makan langsung, Pak. Ada orang sini makan bawang bombay kayak makan apel, Pak. Ada. Nah, orang Arab. Enggak semua orang Arab. Orang daerah sebagian orang Yaman, Sana'a, Yaman sama Saudi yang daerahnya yang berdekatan dengan Yaman, perbatasan Yaman. Karena saya punya ada ustaz dulu di Al-Isan. Makan disiapin bawang putih, bawang bombay biasanya sepotong-potong gitu dirajang. Dia enggak mau. Minta bawang bombay utuh. Bang Bombay utuh, Bu. Diapain, Bu? Digragotin kayak makan. Saya ngelihat mundur, Bu. Digragotin mungkin. Kayak makan apel begitu. Wallahi zin, kau jerit katanya dia. Enak, ini coba. Syukron, ini makan sendiri. Ya. Jadi itu yang dimaksud. Bukan berarti, wah saya masak jangan pakai bawang deh nanti. Bukan, itu sudah gak tahu. Kan sudah ditumis dan sebagainya, hilang. Yang dimaksud makan kan langsung, makan langsung. Nah ini. Inilah hal-hal yang menjadi uzur seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kita berhenti sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan mendatang pembahasan tentang adab-adab ke masjid. Adab-adab ke masjid nanti kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada jamaah, silakan. Ya, silakan Bapak dulu. Ini tadi mengenai sholat apa berjamaah itu kan ada yang wajib tadi salah satunya adalah ambas itu hambal itu dengan segala macam dalil-dalilnya itu. Yang kedua patuh kifayah imam sampai itu di sini kelihatannya dalil-dalilnya tidak disebutkan. Saya yakin kelas imam sampai pasti ada alasan-alasan, ada dalil-dalilnya kenapa dia bilang patut dikayak. Yang kedua Ustaz, ada hubungan dengan sini lagi, kalau memang hukumnya wajib, kalau kita kebetulan satu dan lain hal enggak bisa berjamaah, bisa sholat, itu hukumnya gimana? Jadi kita kan enggak mudah ya, terima kasih Pak, pertanyaannya cukup bagus sekali. Saya ulangi lagi. Pertanyaan pertama, apakah dalil-dalil atas pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah tidak wajib bagi setiap individu? Yang kedua, jika sholat itu wajib, bagaimana dengan kondisi seseorang yang mungkin pada waktu itu dalam keadaan-keadaan tertentu dia tidak bisa melakukan sholat berjamaah, apakah dia melakukan perbuatan dosa atau sholatnya gak sah? Luar biasa pertanyaannya. Yang pertama, ya sama aja itu permasalahannya. Yang pertama, apakah dalil yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah tidak wajib? Tentu Pak, ada dalilnya. Dalilnya yang pertama, hadis yang membicarakan tentang keutamaan sholat berjamaah. Yang tadi itu hadis bahwa sholat berjamaah lebih diutamakan daripada sholat sendiri dengan 27 tingkatan, kan gitu. Nah, ini kata mereka merupakan dalil bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib, karena Rasulullah membandingkan sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu bedanya adalah 27 derajat. Artinya kalau gak sholat berjamaah pun gak apa-apa. 27 derajat perbedaannya kan, antara sholat sendiri. Sholat sendiri 1, sholat berjamaah 27. Berarti orang yang sholat sendiri boleh, kan gitu kan. Tapi hadis ini dibantah oleh para ulama yang mengatakan wajib, bahwa hadis ini hanya menjelaskan keutamaan, tidak menjelaskan hukum. Kan gitu kan? Hadis ini menjelaskan keutamaan, bukan jelasin hukum. Dalil yang kedua, dalil tentang pertama hadis Yazid bin Al-Aswad tentang cerita dua orang yang sholat di rumahnya. Wa atayal masjida falam yusalliya. Jadi dua orang itu sudah sholat di rumahnya, lalu dia datang ke masjid. Ketika dia datang ke masjid, otomatis gak sholat, kan gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la taf'ala, jangan kamu lakukan itu. Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kamu sholat di rumah, tsumma ataituma masjida jama'ah, lalu kamu datang ke masjid jami', fa shalliya ma'ahum, lalu kamu sholat bersama mereka, fa innaha lakuma nafilah, maka sholat yang kedua ini hukumnya sunnah. Rasulullah tidak menegur sholat dia di rumah. Rasulullah tidak menegur orang yang sholat di rumah tadi. Tapi Rasulullah menyuruh sholat aja kamu di masjid, sholat lagi juga gak apa-apa. Karena itu hukumnya sunnah. Gak ditegur. Para ulama yang mengatakan wajib dikomentari. Apa? Dua orang itu orang yang terkena uzur untuk sholat berjamaah, makanya gak ditegur sama Nabi. Yang ketiga, hadis Abu Musa al-Ash'ari, a'zamun nasi ajran fis falah ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha. Orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang rumahnya jauh dari masjid, jalan kakinya panjang, pahalanya tambah banyak, kan gitu kan. Walladhi yantadhiru sholata, dan orang yang menunggu sholat, hatta yusalliha ma'al imam, sampai imam itu datang dan sholat berjamaah, a'zamu ajran minalladhi yusalli tsumma yanam, lebih banyak pahalanya daripada orang yang sholat lalu tidur. Hadis ini kata mereka yang mengatakan tidak wajib, ini berlaku juga bagi orang yang sendiri dan berjamaah. Tentu kita pun bisa mengatakan hadis ini kalau dikatakan sebagai hukum wajib, ya tidak nyambung. Kan gitu kan? Ini hadis bicara tentang keutamaan. Ini cerita tentang Banu Salamah. Satu suku namanya Banu Salamah, rumahnya itu perumahannya jauh dari masjid. Nah, Rasulullah mereka minta izin kepada Rasulullah pindah ke dekat masjid. Maka Rasulullah mengatakan, la taf'alu dzalik, jangan kamu lakukan, jangan pindah. Kenapa? Orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang rumahnya jauh dari masjid. dia jalan kaki ke masjidnya jauh. Itu maksudnya Rasulullah. Hadis yang keempat berkaitan dengan makan apa namanya bawang tadi. Orang yang makan bawang jangan sholat di masjid ya. Berarti orang yang sholat sendiri di rumah boleh. Padahal, oh itu kan penghalang. Bukan berarti sholat berjamaahnya enggak, tapi makan bawangnya jadi penghalang. Nah, inilah yang menjadikan para ulama kontemporer ini lebih cenderung memilih yang wajib. Karena dalil-dalilnya tidak sekuat dalil orang pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak, bagaimana kalau kondisi seseorang dalam kondisi tertentu dia gak bisa sholat berjamaah? Ya gak apa-apa Pak. Dan contohnya apa dulu? Di jalan kejebak macet, pas mau sholat berjamaah gak bisa gerak dia. Ya gak masalah. Memang dia gak mau ngapain, terus mau diapain? Macet. Tapi kalau dia bisa minggir sholat di masjid yang di dekat lebih afdol, jauh lebih baik dan lebih mulia. Sakit, ya memang boleh nggak sholat berjamaah. Bepergian, ya memang nggak boleh nggak sholat berjamaah orang bepergian. Musafir. Terus seseorang yang sholat di rumah, apakah dikatakan sholat berjamaah? Iya. Dikatakan sholat berjamaah juga. Tapi dan hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan sholat berjamaah semuanya itu, apakah yang dimaksud sholat berjamaah di rumah atau sholat berjamaah di masjid? Masjid. Makanya dihitung langkahnya. Langkah kaki kanan, kaki kiri dan sebagainya. Wudhu di rumah, lalu sholat pergi ke masjid. Berarti sholat berjamaah itu di masjid. Apakah di rumah dikatakan sholat berjamaah? Sholat di berjamaah, tapi tidak mendapatkan pahala dan keutamaan sebagaimana orang yang sholat di masjid. Jadi kesimpulannya, di masjid menunya lebih sempurna. Ya, Bapak. Ya. Pertanyaan pertama, apakah benar orang yang menunggu sholat itu pahalanya seperti orang menjaga perbatasan, ribab? Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang datang lebih dulu untuk melakukan sholat Jumat, kan gitu kesimpulannya. Yang pertama memang benar, fadzalikar ribat, sampai diulangi 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang menunggu sholat itu pahalanya sama dengan orang yang menunggu perbatasan negara. Jadi jaga perbatasan negara itu pahalanya gede. Asal innamal a'malu, asal niatnya karena Allah. Kenapa? Karena menjaga keamanan umat Islam semua. Jadi orang yang sholat pahalanya nunggu sholat. Jadi mana yang lebih afdal? Tentu afdal adalah datang ke masjid lebih awal, seperti di hadis yang tadi itu. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh seseorang yang datang lebih dulu ke masjid salat Jumat atau di luar salat Jumat? Tentu banyak amalan, dia bisa zikir, bisa ngaji Al-Qur'an. Yang jelas itu pahalanya lebih banyak dibanding orang yang datang terus tidur. Ada lagi yang saya lihat, satu orang di shof di depan saya di belakangnya, nunggu sholat, dia di samping bapaknya, dia sambil nunggu sholat mengeluarkan handphonenya Galaxy S3 terbaru tuh, ngapain pak bu? Nonton bola. Nonton bola, jadi nunggu adzan, bukan nunggu adzan, nunggu komat, nunggu adzan, nunggu komat, nonton bola. Kan bisa, gak tahu dari mana itu apa, nonton bola live atau apa, gak urusannya, terus nonton bola. Ada lagi main game. Lu kan sayang. Makanya di hadis yang tadi, orang yang menunggu sholat sambil zikir jauh lebih banyak pahalanya dibanding orang yang tidur. Jadi kita zikir dengan zikir-zikir yang kita hafal atau ngaji Quran. Kenapa? Karena sebaik-baik zikir itu adalah ngaji. Sebaik-baik zikir adalah ngaji, Pak. Makanya orang yang enggak bisa ngaji rugi. Jadi kalau dia malu, lebih rugi lagi, Pak. Bu, ya. Lebih rugi lagi orang malu, Bu. Ya, maaf, orang Jakarta lebih banyak enggak bisa ngajinya daripada ngaji. Ini pengalaman. Ya. Terus kenapa kok diem? Malu, Pak, udah tua. Ya, kitanya yang rugi. Kita yang rugi. Jadi enggak usah malu. Ayo belajar ngaji. Di masjid ini di Al-Ihsan sudah disediain fasilitas untuk belajar Al-Qur'an. Nah, itu jawaban dari saya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu mungkin. Silakan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Sebentar Pak, kita kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu. Silakan Bu, ada mic-nya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu, pertanyaannya luar biasa. Kalau seseorang tinggal di satu tempat di mana tempat itu jauh dari masjid, apakah dia harus pergi ke masjid sono yang jauh? Nah, para ulama mengatakan tidak. Maka dia bisa menentukan atau menunjuk satu tempat untuk dijadikan sebagai tempat sholat atau yang kita istilahkan dengan sebutan musholla. Contoh, gak usah jauh-jauh, perkantoran, daerah perkantoran ada masjid? Gak ada Bu, gak boleh dibangun masjid Bu, itu area-area perkantoran. Atau ada masjid yang saya tanya masjid, iya kan? Jarang, sehingga building itu manajemennya membuat satu area, satu ruangan, satu lokasi dipakai sebagai masjid. Ya, karena enggak ada tempat lain, itu dipakai sebagai masjid. Sudah. Salat Jumat enggak ada, akhirnya itu sudah menjadi masjid jami'nya sudah. Jadi boleh, Bu, enggak apa-apa. Kalau memang enggak ada masjid jauh, ya kita tunjuk tempat itu sebagai masjid, tidak masalah. Islam mudah. Dan pahalanya insya Allah sama. Karena tidak ada masjid kok. Ya, ada lagi? Satu lagi Ibu? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum. Ya. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang pelaksanaannya belum sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW? Ketika kota Madinah dikuasai pemberontak yang tadi saya ceritakan, di zaman pemerintahan Utsman bin Affan, yang memberontak tak tanggung-tanggung itu, kumpulan dari 5 negara yang diprovokasi oleh Abdullah ibnu Sabak, seorang tokoh Yahudi Yaman yang pura-pura masuk Islam, dan dia menjadi penyebab munculnya aliran Syiah dan seterusnya. Nanti saya sih sejarah tanya di situ. Dia yang menggerakkan mereka dan melakukan pemberontakan di kota Madinah, dan pada waktu itu pembesar-pembesar sahabat, rata-rata sahabat pergi haji. Itu musim haji. Dan mereka pergi dengan dari 5 negara itu tujuannya apa? Alasannya mau haji. Padahal mereka sudah berencana untuk ngumpul di Madinah melakukan pemberontakan. Yang pertama kali yang mereka serang adalah Masjid Nabawi. Ketika mereka berhasil menguasai Masjid Nabawi, yang jadi imam siapa? Para pemberontak ini. Para sahabat, ada Abu Hurairah di situ. Ada Abdullah ibnu Umar di situ. Ada Ali bin Abi Thalib di situ. Ada Hasan Hussein di situ. Cucu Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, kata Rasulullah, pemimpin kaum muda di surga, Hasan Hussein. Siapa yang jadi imam? Para pemberontak. Para sahabat gak sholat? Kata Abdullah bin Umar, kami sholat di belakang para pemberontak. Di Kufah ada seorang yang bernama Hajjaj ibnu Yusuf, seorang gubernur yang sangat zalim sekali. Dia membantai 500 sahabat Nabi. Dibunuh 500 sahabat Nabi. Kenapa? Karena mengkritik dia atau negor dia, ngingetin dia, nasihati dia. Dibunuh. Kalau sholat, dia yang jadi imam. Di situ ada Abdullah ibnu Abbas. Apa kata beliau? Sholat saja di belakang Hajjaj, gak apa-apa. Apa kesimpulannya, Bu? Salli wa alaihi bid'atuhu. Sholat saja, kesalahan-kesalahan dia tanggung sendiri. Seperti disebutkan dalam hadis, fa in asaba falakum, fa in akhta'u falahum wa alaihi, fa alaihim wa lakum. Jika benar, maka kamu mendapatkan kebenaran. Jika salah, kebenarannya hanya milik kamu, mereka yang tanggung salahnya sendiri. Kalau bahasa ulama sekarang, sholli wa alaihi bid'atu. Sholat, kesalahan-kesalahan dia, tanggung sendiri. Sudah ikut aja sholat berjamaah. Adapun amalan-amalan yang gak ada tuntunannya, bid'ahnya di situ, jangan diikuti. Udah pergi aja. Habis sholat, wirid sebentar, sudah tinggalkan. Kita hanya ingin mendapatkan sholat berjamaah. Dan itulah dahsyatnya manfaat dari sholat berjamaah. Kebersamaan. Dan dari situ kita bisa saling nasihat, menasehati. Kita saling ingatkan mana yang sesuai petunjuk Nabi, mana yang tidak. Ya, satu pertanyaan lagi. Jadi ada Bapak sebentar yang lebih dulu beliau. Assalamualaikum. Ya, jadi akalannya orang munafik kayak gitu. Jadi memang benar pertanyaannya adalah benarkah Rasulullah pernah mengatakan bahwa sholat yang paling berat itu sholat isya sama subuh bagi siapa? Bagi orang munafik. Memang Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika beliau berada di Madinah, karena kaum munafik itu nongolnya di Madinah, Pak. Ketika di Makkah, manusia hanya terbagi jadi dua saja. Ya muslim, ya kafir. Kan gitu kan istilahnya. Kalau enggak muslim ya, atau kafir, dua. Abal-abal enggak ada. Ketika pindah ke Madinah, muncul kaum abal-abal yang dimotori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Karena terjadi kesepakatan antara kedua suku besar bahwa Madinah ini akan diserahkan kekuasaannya kepada satu orang yang mereka sepakati bersama. Ya. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Rasulullah menang dalam peperangan Badar dengan kemenangan yang cukup telak sekali, kelompok munafik minder, Pak, mengkeret, kata orang Jawa. Enggak mau, enggak berani menguasai. Muncullah ide abal-abal itu, Pak. Menyelubung, merusak dari dalam. Nah, ditandai apa ciri-ciri kelompok munafik ini? Mereka ini atqalu sholati 'alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Salat yang paling berat bagi orang munafik, salat subuh dan salat isya. Kenapa? Peteng, Pak, ora ketok. Gelap, enggak kelihatan. Mereka itu kan pengen penilaian. Oh, kamu minna, kamu kelompok saya. Bukan pemberontak. Bukan yang mau ngerogotin Islam. Bukan mau memerangi Islam. Buktinya apa? Ikut sholat sama saya. Kalau mukanya kelihatan. Nah, kalau isya sama subuh, enggak kelihatan. Seperti kata Aisyah, kami sholat berjamaah. Ikut sholat salam subuh berjamaah para nabi dengan para sahabat. Kami berangkat waktu gelap. Kami pulang pun gelap. Sehingga mereka, para sahabat, enggak bisa ngelihat muka kita. Tuh, Pak. Ini yang jadi mereka itu berat karena enggak ada motivasi. Tendensi mereka melakukan ibadah itu apa? Mukhada'ah, penipuan. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah dengan berpenampilan, berkedok penampilan baik, padahal dalamnya lebih bau dari bangkai tikus. Itu munafik. Kalau sholat malas, karena memang gak ada keinginan sholat. Kalau sholat buru-buru, gak ada keinginan untuk sholat. Dia sholat cuman karena tendensi sama orang aja gak enak. Gak enak, orang Jawa Tengah bilang pekiwoh. Gak enak. Itu munafik. Para sahabat menilai ini orang Islam mukmin benar atau munafik dari mana? Salat berjamaahnya. Seperti dikatakan Abdullah bin Mas'ud tadi itu. Jadi mereka enggak salatnya itu isya sama subuh, yang lain masih kelihatan. Lah zaman sekarang mana yang lebih munafik? Dulu enggak salatnya isya sama subuh toh. Lah sekarang bablas amine semuanya, Pak. Iya kan? Nah, ya. Saya sokut Jumat, saya gituin. Lihat, Rasulullah itu mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat subuh dengan sholat isya. Zaman sekarang azan zuhur, makan siang, sudah jam 1 masuk kantor. Sore macet, Pak, pulang. Maghrib macet, Pak. Isya capek, Pak. Manah yang lebih munafik? Zaman dulu, zaman sekarang, Pak. Sekarang. Bablas angin ini, Pak, kalau sekarang, Pak. Sholat Jumat, Pak, yang diingat. Itu yang terjadi ini, bahaya. Nah, kalau sholat ditiadakan, jangan bilang moral. Jangan bilang moral kalau enggak sholat. Moralitas itu dinilai dengan kerajinan dia dalam melakukan sholat. Ya, itu. Ya mungkin saya cukupkan sampai sini, udah jam 10. Silakan terakhir, yang terakhir. Singkat saja, Pak. Ustaz, berhubungan dengan tadi itu yang sholat yang imamnya tidak sesuai dengan ajaran Rasul. kalau yang sekedar berdoa setelah itu kita bisa menghindar ya, atau salam-salaman itu bisa menghindar. Tapi kalau soal dua kunut gimana ya? Setiap subuh itu di sholat di tempat ada di masjid orang tua saya di Jakarta. Itu dari beberapa bulan lalu saya sholat, dan tiap saya sholat itu pasti ada sholat ada dua kunut. Ya, kunut itu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama yang pernah kita bahas waktu itu cukup panjang. Diperselisihkan oleh para ulama, artinya permasalahan ini luas. Jadi kalau kita sholat di belakang imam yang kunut nggak masalah, mau ikut kunut juga silahkan, nggak ikut kunut dia juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kita meyakini bahwa kunut itu adalah amalan yang tidak disyariatkan, ya, tidak disyariatkan, maka gak usah ikut juga gak apa-apa. Tapi kalau kita meyakini kunut itu disyariatkan, cuman lebih baik tidak, umpama, ya kan, ya ikut kunut juga gak masalah. Iya Pak, benar. Ya enggak masalah, ya enggak sholat berjamaah ini Pak. Ya enggak masalah, enggak sholat berjamaah. Kata guru saya dulu waktu di Aliyah, jangan diributin lah kunut. Yang perlu kita ributin itu kalian enggak sholat subuh, katanya. Ya ini yang kita sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.